Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani lembaran kehidupan kita sampai dengan maghrib ini, dan telah kita isi dengan menunaikan salat maghrib berjamaah beserta amalan-amalan sunnahnya. Kita senantiasa bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh aktivitas kita, terkhusus salat yang telah kita tunaikan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penerimaan terbaik. Dalam memulai kajian di pekan ini, saya ingin menyampaikan dua hal penting sebelum kita melanjutkan kajian kita dengan topik yang telah kita urai dan kita sistematikakan sampai dengan saat ini. Pertama adalah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 181 dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, nama aslinya Jundub bin Junadah, kemudian beliau berasal dari Ghifar, dikenal dengan Al-Ghifari. Beliau menyampaikan pesan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kebiasaan Nabi yang berdoa saat akan tidur dan bangun dari tidur. Setiap kali beliau bangun dari tidur, kata Abu Dzar Al-Ghifari, beliau selalu bermohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang umumnya kita hafal bersama. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita sanggup menghafalkannya dan mudah melafadzkannya di lisan. Tidak setiap orang yang melafadzkan doa ini di lisan bisa menyampaikan keagungan maknanya sampai pada kedalaman jiwanya. Kalimat ini bukan sekedar kalimat yang mudah dilafadzkan, tapi ada komitmen yang kuat untuk dibangun. Kalau saya terjemahkan bebas doa ini dengan pendekatan ilmu balaghah, bukan terjemah umum, tapi pendekatan keilmuan untuk menerjemahkannya, maka kalimat singkatnya kurang lebih berbunyi, Ya Allah, terima kasih telah memberi kesempatan saya hidup, sekalipun kau bisa mewafatkan saya dalam tidur tadi. Saya berjanji, Ya Allah, hari ini saya akan menjadi bekal, mencari bekal lebih baik untuk persiapan kembali kepadamu. Ingat baik-baik, setiap kali Anda bangun tidur dan mengucapkan doa ini, Anda membangun dua komitmen di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Anda katakan, saya akan jadi lebih baik. Kedua, Anda katakan, saya mungkin kembali hari ini kepadamu, Ya Allah. Saya tidak tahu kapan saya wafat. Saya akan cari bekal lebih baik, sehingga saat saya pulang, saya diterima dengan baik. Perhatikan dua komitmen ini. Komitmen pertama, Anda janji lebih baik daripada sebelumnya. Komitmen kedua, Anda bersiap sekiranya diwafatkan di hari itu. Siapa di antara kita yang tahu kapan wafat dan meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah Anda berpikir satu saat akan kembali pada Allah? Walau bahkan malam ini kita kembali. Maka dari itu saat Anda punya komitmen, kapan saja Anda pulang Anda siap, maka yang pertama mesti Anda bangun, persiapkan bekal Anda untuk pulang. Anda mau mudik urusan dunia saja, saat Ramadan itu di akhir-akhir jumpa dengan Anda, mendekat kepada Idul Fitri, berapa banyak bekal yang Anda kumpulkan untuk mudik. Kalau hanya menengok keluarga saja, mendekat kepada kampung halaman dunia yang sementara, bisa berlebih bekal Anda siapkan, bahkan bertaruh nyawa Anda di jalanan, kenapa Anda tidak serius mencari bekal untuk menghadap kepada Rabbul Alamin? Dan kapan saja Anda bisa mudik menghadap pada Allah Subhanahu wa taala? Karena itu tolong pastikan nasihat kita bersama. Artinya untuk saya, untuk Anda, untuk kita. Mari kita saling setiap hari mengingatkan supaya setiap hari lebih baik daripada hari sebelumnya. Ingat, begitu Anda katakan wa ilaihin nusyur, maka sholat Anda harus lebih baik daripada hari kemarin. Kalau kemarin Anda sholat sendirian, hari ini Anda berjamaah. Kemarin 3 waktu Anda berjamaah, sekarang 5 waktu berjamaah. Kemarin 2 waktu di masjid, ya ikhwan, sekarang 5 waktu Anda ke masjid. Kemarin gak tahajud, sekarang tahajud. Kemarin gak baca Quran, sekarang rencanakan. Saya pengen baca minimal 10 ayat hari ini. Paham insyaAllah? Maka dari itu, setiap hari coba ingat-ingat setiap saat. Satu saat kita akan pulang. Kita akan meninggal. Dan jika Anda terfikir berbuat maksiat pada kapanpun, saat dimanapun, bayangkan seketika Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ketika Anda malas untuk ibadah, bayangkan seketika Allah wafatkan. Dan itu cara terbaik untuk mengembalikan kita untuk bersemangat mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Siap insyaallah? Baik, ini pertama. Kedua, kadang Allah bentangkan di hadapan kita banyak peluang untuk menjadi lahan ibadah untuk mengumpulkan pahala kita. Duhai Anda yang mendambakan masuk surga Firdaus tanpa hisab, bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seringkali Allah tampilkan amalan-amalan untuk menghadirkan percepatan cita-cita itu bisa Anda raih. Di antaranya, mohon maaf, bisa ada amalan-amalan harian yang berbeda dengan orang pada umumnya. Seperti orang salat berjamaah, misal Anda ke masjid. Orang di masjid, Anda tambah dengan salat sunnah. Orang membaca Quran, Anda memahami Al-Quran. Orang memahami Al-Quran, Anda menghafal Al-Quran. Tapi juga kadang Allah hadirkan amalan-amalan di sekitaran kita secara sosial untuk membangun lipatan amalan yang berganda lagi untuk pahala yang begitu berlipat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita dijaga konsisten untuk beramal, tapi saat bersamaan Allah tampilkan beberapa peluang-peluang pahala kebaikan sekalipun mungkin nampaknya datang lewat musibah. Kita sampaikan berita duka cita bagi saudara-saudari kita sekaligus support kita dari sini kepada saudara-saudari kita khususnya di Sinabung. Kami berdoa bersama Anda semua, kita sinergikan, semoga Allah memberikan kesabaran dan kekuatan. Dan kami insyaAllah dalam sujud berdoa supaya apa yang Allah tampilkan dari musibah yang terjadi ini, insyaAllah bisa menguatkan kita semua. Dan mungkin ini cara Allah untuk menguatkan sinergi antara kita bersama. Saya Adi Hidayat menyeru bersama para jamaah di sini, kepada saudari-saudari kita dan saudara-saudara kita yang ada di sekitaran Sinabung, mari bersinergi, jangan berpangku tangan, ayo kuatkan barisan dan tolong saudara-saudari kita. Dan saya mengajak teman-teman yang ada di sini, jika kita terpanggil untuk membantu, ayo kita bantu semaksimal yang bisa kita lakukan, sekalipun hanya dengan doa. Semoga dengan itu insyaAllah kuatkan saudara-saudari kita dan kita bisa terhindar dari segala hal yang tidak Allah inginkan dalam kehidupan kita. Baik, dan terakhir, maaf, terkadang ada ujian-ujian hadir untuk mengingatkan kita dari perilaku-perilaku yang kurang menyenangkan. Mungkin bukan warga Sinabung yang kurang baik, mungkin ada kondisi yang lain yang marak di sekitaran kita yang harus diperbaiki untuk saat ini. Kadang-kadang mesti datang di satu tempat untuk mengingatkan yang lainnya. Itulah yang disebut dengan fitnah. Fitnah itu ujian yang dilekatkan pada pihak lain, tapi diberikan kepada orang lain contoh untuk belajar darinya. Di sifat ujian itu, alhamdulillah, ada tiga namanya. Satu musibah. Kedua bala atau ibtila. Yang ketiga fitnah. Oh, hati-hati. Pakai F ya. Katanya orang Sunda gak bisa nyebut F ya. Itu fitnah. Baik. F. Nah, teman-teman, musibah satu, kedua bala, yang ketiga fitnah. Kalau disebutkan musibah, itu nama umumnya. Semua yang kita alami bisa terlihat baik, bisa terlihat kurang menyenangkan. Lihat bahasa saya ya. Bisa terlihat baik, bisa terlihat kurang menyenangkan. Semua yang datang dari Allah tidak ada yang buruk, semuanya baik. Cuman kadang-kadang cara pandang kita bisa berbeda menyikapinya. Apa yang kita sukai kita anggap baik, apa yang kurang kita sukai kita anggap kurang baik. Padahal belum tentu bagi Anda tidak baik, mungkin bagi orang lain baik. Ayo teman-teman yang warga Bekasi, kalau diberikan hujan deras, teman-teman senang atau gelisah? Senang, Masya Allah. Anda senang, tuh yang dekat kali, banjir. Ya? Jadi kadang-kadang cara pandang tuh bisa berbeda. Tapi ketika Allah turunkan jadi banjir, bukan airnya yang salah. Barangkali ada pelajaran besar di situ. Mungkin ada sesuatu yang tersumbat, sesuatu yang harus diperbaiki. Begitu cara berpikirnya. Sehingga kalau energi positif kita dihadirkan dalam kehidupan, tenanglah kehidupan kita dalam menjalani episode lembaran kehidupan kita. Paham sampai sini? Baik. Nah, musibah itu segala hal yang kita alami. Jadi bisa terlihat baik, Anda dapat promosi jabatan, itu musibah. Makanya dulu khalifah kelima, ini gelar dari para ulama, khalifah kelima, Umar bin Abdul Aziz. Ketika dilantik jadi khalifah, presiden kalau sekarang, dan kekuasaannya lebih luas, luar biasa, bentangannya jauh. Banyak beberapa wilayah dilewati, benua-benua dilewati. Apa yang terjadi? Kalimatnya bukan alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena memang kalimat standar ketika dapat musibah, kalimatnya inna lillah. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 156, paling kiri sebelah atas. Alladzina idza asabathum musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang-orang yang diuji oleh Allah, musibah dari kata asaba yusibu, segala yang dialami. Anda kaya itu ujian bagi Anda. Bagaimana kekayaan itu bisa digunakan untuk mendekat kepada Allah, bukan untuk dibanggakan. Kalau cuma dibanggakan, Anda telat, sudah ada korun. Makanya ketika korun membanggakan diri dengan harta, ditegur oleh Allah. Turun Quran surah ke-28 ayat 77. Paling kiri sebelah bawah. Ya, lihat wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Korun saya titipkan harta pada kamu bukan untuk sombong, tapi dengan harta ini cari peluang untuk mendekat kepada nilai akhiratmu. Cari tempat terbaik di akhiratmu, cari surgamu dengan harta itu. Katanya mau Firdaus. Tuh contoh orang Firdaus, bagaimana harta digunakan untuk mendekat kepada Firdausnya. Kamu enggak usah sombong. Dan korun itu luar biasa. Bodyguardnya banyak, kunci hartanya banyak. Maaf, berankasnya juga tak terhitung, kuncinya enggak sanggup dipikul bodyguardnya, dia sombong, ditegur oleh Allah. Antum kaya enggak seperti korun. Berankas berapa yang antum punya? Bodyguard antum jangankan jagain harta, jagain antum aja telat. Ya, ikut. Jangan-jangan bodyguard juga enggak punya. Harta enggak berlimpah seperti korun. Dan Anda pengen ikutan sombong. Keterlaluan. Jadi telat. Ya. Nah, sekarang kembalikan. Jadi kalau Anda merasa kaya, atau Anda diangkat dengan kedudukan, itu ujian bagi Anda. Bukan untuk diperdebatkan, dan bukan untuk dipertontonkan. Tapi bagaimana itu jadi tuntunan, bukan tontonan dalam kehidupan. Itu poinnya. Jelas ya? Nah, sama dengan yang terlihat kurang menyenangkan pun. Sakit misalnya. Sesuatu yang menyenangkan atau menggelisahkan. Halo? Siapa yang kalau sakit senang boleh angkat tangan? Hampir tidak ada. Biasanya orang sakit itu gelisah. Dan sakit pun musibah. Ingat, yang terlihat tidak menyenangkan, musibah. Yang terlihat menyenangkan, itu musibah. Bukankah dengan sakit bisa menghadirkan ampunan Allah? Coba cek. Bukankah ketika sakit Anda dipaksa untuk menyebut nama Allah? Yang dulunya jarang istighfar, tiba-tiba istighfar. Astagfirullah, ya Allah. Belum sembuh juga. Astagfirullah. Waktu sehat kemana aja kamu? Bukankah dalam sakit Anda berzikir? Nah, kalimat itu yang menggugurkan dosa. Jadi kalau sampai sakit belum bisa menyebut nama Allah, Anda perlu dikasih apa lagi supaya nyebut Allah? Jelas ya? Di dalam suasana yang tidak menyenangkan, bagi kita itu musibah, menyenangkan pun disebut dengan musibah. Nah, kenapa orang cenderung mengaitkan kalimat musibah dengan konteks yang kurang menyenangkan? Karena umumnya, orang lebih cepat ingat kepada Allah jika diberikan musibah dengan yang kurang menyenangkan. Kalau dikasih yang menyenangkan, jarang ingat sama Allah. Tapi kalau dikasih dengan yang kurang menyenangkan, cepat ingatnya. Gajian meningkat, jarang ingat. Tapi begitu telat 3 hari, tahajud malamnya. Silahkan cek. Istrinya pun langsung dorong dengan baca Quran. Pak, udah keluar belum? Belum. Besok kita menghafal ya? Menghafal. Luar biasa. Apa kaitan menghafal Quran dengan gaji? Tapi itu umumnya demikian. Coba ketika ada yang meninggal dunia, apa yang diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padam lampu, apa yang diucapkan? Sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak usah ngarang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jelas ya? Baik, jadi itu kalimat umum musibah. Saya melihat Anda pun sekarang, itu musibah bagi saya. Baik ya, boleh saya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali, itu musibah umum. Nah, jika musibah ini mengenai seseorang secara langsung, misal saya yang diuji hari ini, misalnya dapat ujian baik menyenangkan atau tidak, maka ujian yang langsung mengenai pada objeknya disebut dengan bala, namanya balaun. Jelas ya? Jangan diulang 2 kali ya. Bala sekali. Jelas? Kalau ujiannya tidak biasa, di atas rata-rata. Misal, ujian dalam bisnis, hanya diganggu, ada ancaman, tapi ini di atas rata-rata, sampai dilemparkan ke laut, ditelan ikan paus. Jelas? Di atas rata-rata. Ada yang ujiannya diuji dengan anak, kadang sulit diatur, diarahkan. Ini standar. Maaf, ada yang bahkan baru lahiran, harus kemudian dipisahkan dari orang tuanya, setelah tumbuh agak dewasa, disembelih. Harus disembelih. Ini di luar kebiasaan. Maka berubah kalimatnya dari bala jadi ibtala. Masya Allah. Kelihatan? Itu ujian buat Anda. Itu bala namanya. Bala. Fokus. Kalau di atas rata-rata disebut apa? Ibtala. Ibtala. Perhatikan sini. Saya mau perlebar dulu ya masalah ini. Karena boleh jadi ini sangat bermanfaat untuk kita sekarang. Di sini. Ini yang standar. Di antara dalilnya misalnya Quran surah ke-2 ayat 155, paling kiri sebelah atas. Itu detailnya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wabashshiris sabirin. Garis bawahi, walanabluwannakum, itu kata kerjanya dari kata bala. Setiap yang hidup pasti kami akan uji minimal dengan ujian standar. Ini suara ini pun ujian tuh, ya. Itu bala, ini standar. Minal khauf, khawatir. Wa naqsi minal amwal, harta berkurang. Wal anfus, ada yang sakit sampai yang wafat. Wa thamarat, hasil kerja kerasnya dirampas oleh orang lain. Nah, diterjemahan diartikan buah-buahan, ya. Itu terjemah umum, terjemah umum. Kalau terjemah tepatnya dengan ilmu balaghahnya, itu maksudnya hasil pekerjaan kita dirampas oleh orang lain. Kalau cuman buah-buahan, Allah enggak adil, cuman tukang buah yang diuji, tukang sayur enggak, gitu kan? Dan sebagainya. Ini maksudnya begini, kalau Anda nanam sesuatu, maaf, yang ingin diraih apanya? Saya nanam biji rambutan, yang pengen dipetik apanya? Mustahil metik bijinya, pasti buahnya. Tapi ketika Anda tanam bijinya, apakah langsung tumbuh buahnya? Mustahil. Anda mesti lihat dulu, rawat dulu, pupuk dulu, segalanya. Besok mau panen, tiba-tiba malam habis diambil oleh orang lain. Itu yang dimaksud dengan wathamarat. Hasil kerja keras Anda, buahnya dipetik orang. Ini baru buah-buahan. Ada orang yang tanam modal, ikut tender, keluar biaya, bikin studinya. Begitu telah kelar proyeknya, dia bagus sekali capaiannya. Tiba-tiba diserobot oleh orang lain. Ada yang begitu? Ada. Ada yang persiapan untuk melepas masa lajangnya. Sudah siap-siap, menyiapkan proposal terbaik. Begitu lamaran, diserobot oleh orang lain. Ah, itu ujian. Ya? Sabar. Pilih mana? Jomblo yang soleh atau punya pasangan tapi bermasalah? Hah? Ah, alhamdulillah ya. Ayo cepat nikah. Ah, ini. Fokus agak cepat. Tapi kalau meningkat di atas standar, kalimat yang berubah jadi ibdalah. Contohnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 124. Paling kanan di pertengahan. Kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim, kalimatnya tidak menggunakan kata bala, tapi ibtala. Terus lihat ayatnya. Wa idzibtala Ibrahim wa rabbuh. Dan ingatlah, sering saya katakan ketika ada kalimat idz dalam Quran, itu bukan sekedar diingat, tapi pelajari, pahami, dan renungi itu semua. Hey, ingat ya, pelajari ya, pahami ya, renungi nih. Saya uji Nabi Ibrahim. Beliau itu Nabi, Rasul, dekat dengan saya. Bahkan panggilan Qur'annya Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Hamba yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Abul Anbiya, bapak para nabi. Banyak dipuji di Qur'an. Apakah itu semua status ini menghentikan beliau mendapatkan ujian? Tidak. Tapi diuji lebih dahsyat dibandingkan dengan hamba biasa. Pertanyaannya, apakah Nabi Ibrahim mengeluh? Tidak. Maaf, ketika berdakwah, dicela, tidak mengeluh. Diusir dari kampung, tidak mengeluh. Dibakar, tidak mengeluh. Dipasangkan dengan pasangan, belum ada keturunan, tidak mengeluh. Yang hebat, punya keturunan, dipisahkan. Bapak dan anak, tidak mengeluh. Ketika anaknya mulai agak dewasa, mesti disembelih, tidak mengeluh. Persoalannya kata Al-Quran, jika Nabi Rasul punya ujian begitu besar, tidak mengeluh, dan tetap terjamin surga dengan segala ujian ini, maka kenapa Anda, hei yang bukan Nabi? Rasul juga bukan. Surga belum jelas jaminannya. Ujian tidak sedahsyat para nabi dulu. Kenapa Anda mengeluh? Maka dari itu ketika diturunkan kisah para nabi ini, dan kisah-kisah nabi dan orang soleh dahulu ketika disebut di Quran, itu bukan kisah yang kemudian kita dendangkan dan kita sampaikan untuk didengar. Bukan. Itu bukan dongeng. Hebatnya, semua kisah itu ditampilkan untuk memberi pesan. Semua persoalan ini akan terjadi di masa depan dengan keadaan yang berbeda. Contoh. Orang dulu pernah sakit. Orang sekarang ada yang sakit? Perhatikan, Nabi Ayub itu pernah diuji dengan penyakit yang sangat dahsyat. Bukan bala, tapi ibtila. Bahasa isyarat Qur'annya sulit dialami oleh orang sebelumnya, jarang dirasakan oleh orang setelahnya. Langka penyakitnya, puluhan tahun. Apakah mengeluh? Tidak. Nah sekarang persoalannya, Anda yang baru sakit beberapa tahun, kenapa kemudian jadi mengeluh? Ini selevel Nabi, orang dekat dengan Allah, levelnya Rasul diuji penyakit puluhan tahun sampai ibadah terasa sulit dan tidak mengeluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istrinya mengatakan, "Pak, kenapa tidak mohon kepada Allah untuk disembuhkan?" Kata suaminya, "Ma, berapa lama kita diuji dengan 7 tahun. Berapa lama kita senang? 20 tahun. Dalam riwayat 70 tahun. 20 tahun ambil yang paling kecil, 20 tahun." Kata Nabi Ayub, "Saya malu kalau harus sekarang. Saya dikasih sehat 20 tahun, baru dikasih sakit 7 tahun. Malu di hadapan Allah. Nanti kalau sudah sama jumlah sakitnya, masanya sama 20 tahun dengan jumlah sehat, baru saya bermohon di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 7 tahun tidak mengeluh. Kenapa Anda baru 7 menit sakit gigi sudah mengeluh? Kenapa saya ya Allah? Ya memang kamu." Ah, ini poin ibtidah. Jelas ya? Nah, jadi maksud saya begini, kalau Anda punya masalah zaman sekarang, punya persoalan, coba Anda kembali kepada Quran, siapa nabi-nabi dan orang soleh yang pernah diuji. Nanti insya Allah dalam waktu dekat kita akan hadirkan contoh-contoh keteladanan dalam ujian. Mungkin ujian Anda sama dengan orang-orang dulu. Lihat bagaimana mereka mengamalkan satu amalan dan di situ Allah kabulkan dengan cepat. Saya kasih rahasia ya. Fokus baik-baik. Ini antara kita saja. Ini. Anda buka Quran surah 21 ayat 83 sampai 92. Saya nggak akan bahas ini, cuma kasih gambaran sederhana saja. Surah 21 surah Al-Anbiya. Oke. Okay? Ayat 83 sampai 92. Di sini nanti ada beberapa jenis ujian yang dialami orang dulu, khususnya para nabi dan orang saleh. Ada yang sakit, ada yang maaf ya, maaf diisengi sampai kemudian dijahili dengan satu yang luar biasa. Ada yang dapat ujian belum dapat keturunan. Ada yang dapat ujian celaan dari lingkungan masyarakat sekitaran. Ingat baik-baik ya. Anda baca ayat ini, setiap Allah menyampaikan, kami selesaikan masalah mereka, Allah di akhir ayatnya membuka peluang kepada orang di masa depan. Lihat bahasa-bahasanya. Saya beri contoh misal. Anda buka yang ayat 83 sampai 84. Lihat ayat 84-nya. Ketika Allah menyembuhkan Nabi Ayub, kalimatnya tidak ditutup sampai ke Nabi Ayub. Tapi dibuka dengan kalimat, wa dzikra lil abidin. Lihat ujungnya. Kisah ini kata Allah, saya jadikan sebagai zikra. Zikra itu pengingat yang bisa diamalkan. Kalau dalam bahasa bebas, ingat ya, ini Ayub sakit. Sakitnya begitu parah, tapi dia mengamalkan amalan-amalan ini. Kalau kamu punya sakit yang serupa bahkan dengan ini, amalkan seperti amalan Ayub alaihissalam. Maka saya akan sembuhkan engkau seperti saya sembuhkan Ayub. Ke ayat 87-88-nya. Di situ ada kisah Nabi Yunus alaihissalam. Wadhannuni idzahaba mughadiba. Ada ayat 87-nya. Zannun dan Nabi Yunus. Nabi Yunus musibahnya apa? Makan ikan paus. Tiba-tiba ikan paus datang. Saya makan ya. Begitu. Tidak sampai situ. Nabi Yunus itu berdakwah. Kemudian dari komunitas itu beliau pergi. Gitu kan? Kemudian naik ke sebuah kapal. Di kapal kemudian ada perseteruan. Lihat perseteruan, perseteruan. Dari perseteruan itulah kemudian mereka mengundi dan hasilnya Yunus mesti dilemparkan ke lautan. Kadang-kadang Anda kumpul dengan teman-teman, Anda tidak disukai dalam bisnis Anda, dalam pekerjaan Anda, dan Anda harus disingkirkan. Coba lihat. Dan tidak main-main. Begitu dilemparkan, ditelan ikan paus. Pertanyaan saya, masuk ke perut ikan paus gelap atau terang? Pernah masuk? Hah? Wa'alam, Masya Allah. Baik, tapi kan bisa kita rasakan gitu ya. Gelap, pengap, macam-macam. Perhatikan. Begitu Nabi Yunus mengamalkan satu amalan zikir di situ. Dan mendekat kepada Allah. Apa jawaban Allah? Lihat ayat 88-nya. Ketika Allah menyelamatkan Nabi Yunus, فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. Kami selamatkan Yunus bukan dari perut ikan paus. Kan Yunus alaihi salam ditelan ikan paus kan? Tapi ketika Allah menyelamatkannya, kalimat Qur'annya bukan mengeluarkan Yunus dari ikan paus. Bukan. Kami selamatkan Yunus dari awan gelap yang menyeliputi. Kalimatnya gham. Gham itu awan gelap yang menyeliputi. Quran surah kedua ayat 57, paling kiri sebelah bawah. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. Hei, Bani Israel, setiap kalian berangkat kemana-mana, kami naungi dengan awan gelap dari atas supaya teduh. Teduh, teduh, teduh. Ghamam. Kalau ghamam, itu konotasinya positif. Kalau ghammi, konotasinya negatif. Jadi kalau ghamam, itu awan gelap yang bikin teduh. Tapi kalau ghammun itu awan gelap pertanda yang tidak menyenangkan. Bisa siang-siang tiba-tiba mendung. Padahal di Bekasi bukan di Megamendung. Klak. Anda gelisah atau tenang? Gelisah, gelisah. Nah, ini dalam bahasa Arab balaghah disebut dengan kinayah, bahasa kiasan. mengambil dari peristiwa untuk dilekatkan di peristiwa yang lainnya. Fokus. Kalau Anda punya masalah luar biasa, dikhianati teman, diambil proyek Anda, Anda dihabiskan hartanya, dan sebagainya. Perasaan saya tawarkan kepada Anda, jika Anda mengalami peristiwa seperti ini, kankah kadang-kadang ada perasaan, awannya sih terang, cuman kan diri Anda gelap pada saat itu. Mau jalan susah, mau makan gak enak, itu yang dimaksudkan dengan ghammun. Seperti Anda ternaungi oleh awan gelap dalam kehidupan Anda. Perhatikan, kenapa Allah saat menyelamatkan Nabi Yunus tidak mengungkapkan, dikeluarkan dari perut ikan paus, tapi awan gelap yang menyelimuti. Karena Allah ingin menyampaikan, nanti di masa yang akan datang, ada hamba-hamba Allah yang lain yang mengalami peristiwa yang sama. Tidak masuk ke dalam perut ikan paus, tapi sama-sama gelapnya. Sama-sama sesaknya. Lihat pekerjaan Anda dirampas oleh orang lain. Anda sesak walaupun tidak masuk ke dalam perut ikan paus. Anda gelap walaupun tidak masuk ke dalamnya. Maka lihat ujung ayatnya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Jika mereka mampu mengamalkan amalan seperti Nabi Yunus, kami akan selamatkan. Seperti kami menyelamatkan Yunus dari perut ikan paus. Itu rahasianya. Jadi rajin-rajin Anda berinteraksi dengan Al-Quran, bukan cuma dibaca, pahami isinya. Ada pesan-pesan mendalam untuk kehidupan kita. Sama, bukankah yang kena awan sinabung kemudian jadi gelap, jadi macam-macam dan sebagainya. Kami ajak teman-teman, ayo kita amalkan amalan. Termasuk kita. Kita punya peluang untuk mengamalkan yang ketiga. Apa itu? Kef, fitnah. Ujian yang dilekatkan pada orang lain. Tapi pelajaran yang bisa diambil bukan hanya orang itu saja. Kita yang diminta belajar dari situ. Nanti ada dua jenis. Jenis pertama berupa ujian umum. Jenis yang kedua berupa tuduhan yang negatif. Jadi yang mengerjakan si fulan yang dituduh orang lain. Itu yang kedua yang negatif. Sekarang lihat sini. Fokus. Yang kena letusan gunung di mana? Yang kena tsunami di mana? Di Aceh. Bagi mereka itu bala. Bahkan mungkin ibtila. Tapi bagi kita itu fitnah. Ujiannya bagi saudara-saudari kita di Aceh. Tapi pelajarannya untuk kita yang ada di sini. Allah ingin melihat siapa yang sangat mencintai saudaranya. Siapa yang bisa menyampaikan doa dalam sujudnya untuk mereka. Siapa yang bisa menginfakkan hartanya untuk membantu mereka. Siapa yang bisa datang ke sana untuk memperbaiki rumah mereka. Memperbaiki mental mereka. Datang sebagai bagian dari saudaranya. Bagi mereka bala, bagi kita fitnah di situ. Paham? Jadi dari sini, saya ingin gabungkan ketiga bagian ini. Dan setiap hari kita mesti belajar. Posisi kita sedang berada dalam fitnah, sedang berada dalam bala, dan sudah pasti tidak akan mengelak dari musibah dalam kehidupan. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kalau sudah paham itu bukan materi kita. Itu baru mukaddimah untuk membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pelajaran kita teruskan pembahasan tentang buku Muslim Zaman Now, hafal Quran dalam 30 hari pada bagian yang ketiga. Saya mau tanya dulu, pembahasan ini musibah, bala atau fitnah? Nah. Ayo. Bukan wallahu alam, tiga pilihan tadi. Oke. Khair insyaallah ya. Khair insyaallah. Bismillah. Halaman 14 paling kiri sebelah bawah. Baik. Insyaallah sudah dapat bukunya? Baik. Baik, yang sudah, yang belum berarti belum. Baik, bagi yang sudah yang hadir di sini, sertakan dengan kita. Bagi yang belum terhubung dengan teman-teman di rumah, Anda bisa ikuti episodenya, karena dalam pembahasan kita pun insya Allah akan sama dengan isi bukunya. Doakan, kita sedang dalam proses cetak insya Allah. Kita sudah cetak 15.000 dan sudah kita sebarkan. Nanti dalam setiap pertemuan kalau ada stok di sini kita bagikan kembali. Ya, kalau ada yang bisa disampaikan kita sampaikan. Nanti kita menunggu untuk sempurna cetakan selanjutnya. Sepakat sampai sini? Alhamdulillah. Ayo, bahasan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang baru terhubung dengan kajian kita di sore hari ini, setiap pekanan kita bertemu, kita membahas khusus tentang kelas Al-Quran dan turunan-turunannya melalui ilmu-ilmu Al-Quran. Bagian pertama kita tamatkan dulu bagaimana cara cepat menghafal Quran. Setelah kita bisa menghafal Qurannya, baru kita pelajari ilmu Qurannya. Sehingga hafalan itu bisa sejalan dengan ilmunya. Jelas ya? Setelah itu nanti baru kita pelajari hadisnya. Saya sudah siapkan insya Allah satu bagan yang bisa mempelajari cepat ilmu hadis. Nanti saya coba cetak bukunya, ada bagannya, saya tinggal tutup beberapa bagian, nanti pembelajaran beberapa semester di kampus, kita coba hadirkan dalam 1-2 jam pertemuan insyaAllah. Jelas ya? Tayyip, kita mulai dengan ini dulu. Pembahasan sekarang adalah bagaimana cara menghadirkan motivasi-motivasi dalam diri agar bisa cepat menghafal Al-Quran. Pertemuan lalu telah kita bahas dua bagian, masih ingat? Satu apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Serius atau sungguh-sungguh. Ingat betul pesan saya ini ya, teman-teman. Ingat. Yang paling penting dalam menghafal Quran, untuk menentukan cepat tidaknya kita menghafal, itu tidak pada metodenya. Metode itu sebagai pendukung saja. Yang paling penting adalah pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin Anda membangun hubungan kedekatan dengan Allah, semakin cepat Al-Qur'an bisa Anda raih dalam kehidupan. Karena itu sekarang kita coba pelajari bagaimana Al-Qur'an membimbing kita untuk memperbaiki keadaan diri kita supaya lebih dekat dengan Allah, yang dengan itu diinginkan kita cepat mendapatkan Al-Qur'an. Ya. Satu, kita diminta ikhlaskan niat. Dua, kita diminta serius. Dan sekarang pembahasan ketiga adalah tentang sabar. Sabar. Kalau masih ada waktu, kita bahas dengan yang keempat, yaitu yakin. Sabar dan yakin. Saya boleh hapusin? Oh, boleh. Alhamdulillah. Musibah. Bala fitnah untuk Anda. Bismillah. Baik. Sabar. Saya turunkan dulu dalilnya. Anda boleh mencatat beberapa turunan ini, karena tidak semua nanti akan ada di buku. Ini fungsi taklim kita. Kalau semua ada di buku, untuk apa kita bahas lagi? Kan? Sekarang, saya turunkan dulu satu, Quran surah kedua, ayat 155, sampai dengan 156. Kemudian kita korelasikan dengan Al-Quran. Turunkan dulu fungsi sabar, dua, Quran surah kedua, ayat 153, paling kanan sebelah bawah. Baru kita kaitkan kemudian dengan penghafal Quran. Quran surah ke-13. Kita akan ambil ayat 23 sampai ayat 24. Kaki ini. Ini bisa juga nanti melibatkan semua keluarga. Di Quran surah ke-52 ayat 21. Kaki ini. Teknisnya nanti bisa diatur di hadis Nabi SAW. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nomor hadis 2915. Jadi kita bacakan. Apa hubungan dengan penghafal Quran dan motivasi kita untuk menghafalkannya? Maka ada pada yang kelima di Quran surah ke-35 Fatir ayat 32 sampai 33. Saya bulati yang ayat 33, saya berikan kotak yang ini. Dari semua korelasi ini lahirlah kemudian tema kita tentang sabar dalam menghafal Al-Quran. Tahan sampai sini, kita mulai penjelasannya pelan-pelan. Bismillah. Saya mohon izin untuk menyampaikan dengan lebih lambat sehingga suara saya bisa didengar dengan baik dan mudah untuk dipahami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagian pertama. Teman-teman sekalian, sudah fitrah dalam kehidupan bahwa setiap yang hidup itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani aktivitas dalam kehidupan. Setiap kita pasti akan beraktivitas. Tidak ada yang hidup yang tidak beraktivitas. Sepakat sampai sini? Sudah, itu dalilnya sudah cukup, tidak hanya dengan nakli, dengan dalil dari Al-Qur'an atau sunnah, dengan akal pun bisa kita paham. Dua, orang yang cenderung beraktivitas maka akan menghadapi tantangan-tantangan dalam aktivitasnya. Dalam bahasa Quran disebut dengan ujian sifatnya. Baik, Anda yang belajar tentu tantangannya mesti menghafal. Ujian Anda menghafal. Ujian Anda kemudian belajar. Ujian Anda mesti beli perangkat pelajaran. Demikian Anda yang bekerja, Anda yang menikah, Anda yang berkeluarga. Semua orang yang hidup beraktivitas pasti dihadapkan pada ujian. Turunlah Quran surah kedua ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Setiap kalian yang hidup akan diuji dengan berbagai persoalan kehidupan. Bukan ingin menjadikan hidup kalian penuh dengan persoalan, tapi ingin meningkatkan kualitas dalam kehidupan. Perhatikan cara memahaminya. Kalau Anda sedang punya masalah dalam kehidupan, bahasa Al-Qur'annya, kata Allah, saya turunkan masalah ini bukan ingin membuat kehidupan Anda bermasalah, bukan. Tapi untuk meningkatkan kualitas kehidupan Anda. Sebab kalau tidak diuji, hidup Anda gak akan berkualitas. Bukankah anak SD kalau tidak ada ujian gak akan naik SMP? Bukankah anak SMP tidak akan teruji keilmuannya kalau tidak ada ujian? Bukankah calon suami kalau tidak diuji di awalnya, tidak ada komitmen untuk pernikahannya? Jelas sampai sini? Baik, maka perhatikan baik-baik. Ketika saya uji itu,

اللهم يا خير الناصرين اللهم يا خير الناصرين انصر يا رب العالمين انصر المجاهدين في كل مكان الممتلين اللهم زد قوتهم اللهم زد قوتهم واصبر على بلاهم وانصر إخواننا في غطه يا رب العالمين اللهم انصر إخوتنا في غطه يا رب العالمين اللهم انصر إخوتنا في فلسطين اللهم انصر إخوتنا في فلسطين اللهم حرن المسجد الأقصى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وضعفنا فاغفر الأقصى يا رب العالمين لا تحاسبنا يوم القيامة ضعفنا في نصرة إخواننا في أماكن المبتلين اللهم انصر إخوتنا في سوريا عامة وفي غطة خاصة وفي العراق وفي أفغانستان وفي رهينيا واغفر ذنوبنا يا رب العالمين اللهم اجعل بقية حياتنا حياة طيبة وآخر حياتنا حسن الخاتمة توفنا مسلمين يا رب العالمين وقوّ لساننا لنقول كلمة التوحيد في حياتنا لنقول كلمة لا إله إلا الله في آخر حياتنا وتقول لنا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اهدنا يا رب العالمين ألف بين قلوبنا يا أرحم الراحمين اللهم وحد صفوفنا وجنبنا يا الله من التفرقة يا رب العالمين اللهم تقبل منا توباتنا اللهم تقبل منا دعاءنا تقبل منا عباداتنا اللهم إنك أنت على كل شيء قدير أنت مجيب الدعاء أنت سميع الدعاء نسألك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا القائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله نسألك يا رحمتك نسألك يا رحيم رحمتك اللهم رحمتك يا رب العالمين اللهم رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ألحقنا بالصالحين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيك الكريم ورسولك الأمين محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ف Fa'ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal mutaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah teman-teman sekalian dan pemirsa Akhir TV di manapun Anda berada, kita atau kami di sini telah menunaikan salat Isya berjamaah serta amalan sunnahnya, dan kita semua bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat dan terkhusus doa-doa kita diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mengingatkan kepada pemirsa di manapun Anda berada untuk senantiasa memperbanyak doa kita, terkhusus bagi saudara-saudari kita yang memang betul-betul membutuhkan doa. Saya, teman-teman, sebelum kajian tadi menerima berita dari salah seorang syekh dari Jeddah, ya, sahabat kami, beliau juga ahli Al-Quran dan seterusnya, mengirimkan video tentang Ghuttah. Ghuttah itu satu daerah di kisaran Syria yang beberapa hari ini dibombardir habis, teman-teman sekalian. Habis, luar biasa. Ada anak yang kejepit, ada yang batuknya keluar darah. Dan kami disampaikan video langsung dari sana. Dari satu bunker dengan tanah, ada 2-3 orang ibu, kemudian memegang anak-anak yang masih kecil, dan dia miris menyampaikan permintaan bantuan kepada dunia, khususnya saudara-saudarinya, sesama muslim. Dia katakan, kami berserah diri kepada Allah. Tapi ini juga ujian bagi Anda, teman-teman kami. Siapa yang mau mendoakan kami? Kami tidak ada makanan di sini, tidak ada minuman, semua dihancurkan habis. Dan kita sepi sekarang. Dan saya pantau media sosial, Masya Allah, Din, beberapa yang sering saya lihat, kadang-kadang kita perhatikan, kenapa malah diributkan dengan persoalan-persoalan yang tidak penting. Ribut ini, berselisih itu, sementara hal yang butuh perhatian kita luput di dalamnya. Maka saya ingin mengajak pada kita semua, mari kita sudahi hal-hal yang tidak penting dalam kehidupan. Ribut masalah ini itu lupa bahwa anak-anak kita disinambung, saudara-saudari kita butuh perhatian. Siapa yang ngirimkan bantuan ke sana? Yang di Asmat butuh bantuan. Beberapa tempat di Indonesia butuh bantuan. Sampai mungkin kita lupa mendoakan yang di Palestina dan sebagainya. Karena itu saya sarankan, yuk kita buang segala hal yang tidak penting. Kita hadirkan yang penting-penting dan damailah kehidupan kita di situ. Minimal saat tidur kita beristirahat dengan tenang. Baik, kita lanjutkan kemudian bahasan kita. Masih dalam sesi Al-Quran Sunnah Solution. Dalam pembahasan buku Muslim Zaman Now, menghafal Quran dalam 30 hari. Pembahasan yang ketiga tentang sabar, saya teruskan. Perhatikan konsepnya, mohon izin kalau pembahasan ini saya coba agak rampingkan dengan cepat supaya mudah kita ambil kesimpulan untuk kita amalkan. Baik teman-teman sekalian, tadi kita simpulkan bahwa pertama, terah dalam kehidupan, pasti setiap manusia yang hidup menjalani aktivitas, sudah pasti. Dua, setiap aktivitas akan berhadapan dengan tantangan. Yang kadang diistilahkan dengan ujian untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kualitas hidup. Kemudian, ada cara dalam Al-Quran supaya saat menghadapi tantangan ujian kehidupan itu, dimanapun adanya, kita bisa menghadapinya dengan penuh rasa riang dan gembira. Bukan tenang lagi, tapi gembira. Gembira. Jadi ada orang yang punya masalah, malah gembira. Kaidah standar kehidupan dunianya, punya masalah itu gelisah. Tapi yang ini beda, punya masalah tapi gembira. Siapa dia? Perhatikan ujung ayatnya di ayat 155 surah yang kedua Al-Baqarah. Paling kiri sebelah atas. Perhatikan. Wabashiris sabirin. Wabashiris sabirin. Berikan kabar gembira. Berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Masya Allah. Kus teman-teman. Perhatikan di sini. Jika Anda hidup, saya bikin persamaannya. Anda menjalani kehidupan, maka Anda akan menjalani aktivitas di level manapun kehidupan Anda. Entah itu level sebagai individu, individual kehidupannya, atau sosial, dengan masyarakat, lingkup keluarga, dan seterusnya. Maka Anda pasti beraktivitas. Setiap aktivitas persamaannya akan berhadapan dengan ujian untuk meningkatkan mutu kehidupan. Sekarang perhatikan, jika Anda ingin merasakan nyaman, tenang saat menghadapi ujian ini, berupa tantangan ini, saya tidak suka menyebut dengan hambatan, karena Allah menurunkan ujian bukan untuk menghambat hidup kita. Tapi menantang kita, di-challenge kita oleh Allah. Ayo nih, saya mau tingkatkan mutu hidup Anda, mau enggak? Saya bukan ingin hambat Anda. Kalau ingin bertahan di situ, silahkan, saya enggak akan uji. Kalau pengen terus di SD, enggak naik-naik, silahkan aja. Enggak akan dikasih ujian, terus aja di SD. Silahkan, kan? Tapi hadirkan tantangan, hadirkan tantangan. Ini kah? Cara menghadapi ini, wabashiris sabirin, hadapi dengan sabar. Maka orang yang bisa menghadapi ini dengan sabar, dahsyatnya, dia bukan gelisah ketika datang ujian. Hebatnya, dia malah gembira dengan datangnya ujian. Gembira. Umumnya kalau gembira itu perasaannya senang atau gelisah? Senang. Umumnya positif atau negatif? Jadi bagi orang sabar, ujian itu positif, bukan negatif. Makanya gembira dia. Sekarang cek, teman-teman sekalian. Berapa kali kegembiraan hadir ketika Allah hadirkan ujian dalam kehidupan Anda? Pernah enggak punya perasaan gembira ketika sandal Anda hilang di masjid? Pernah enggak punya perasaan gembira ketika gaji Anda telat misalnya 3 hari? Pernah enggak ibu punya perasaan gembira ketika uang belanja tertahan 1 pekan? Bisa? Ada enggak perasaan itu? Atau jangan-jangan kita banyak mengeluhnya. Padahal ketika Allah menguji, lihat persamaan Qur'annya. Mustahil Allah uji pada hamba yang tidak sanggup menjalani ujian itu. Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Perhatikan persamaannya. Makanya Anda turunkan beberapa turunan Qur'annya supaya bisa kita pelajari dan terapkan dalam kehidupan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian di luar batas kemampuan yang diuji itu. Jadi kalau Anda diberikan ujian oleh Allah, itu artinya Anda mampu mengatasinya. Karena Allah tidak akan mungkin menurunkan ujian pada yang tidak mampu. Silahkan cek. Mau ujian ringan, Anda mampu. Alhamdulillah. Anda ujian berat, pasti mampu. Sangat berat, Anda mampu. Jadi kalau Anda mendapatkan ujian sampai malam ini misal, Anda punya masalah, masalahnya berat, luar biasa. Itu tandanya, cuman Anda yang mampu di sini. Yang lain tidak mampu. Makanya yang lain tidak diuji, cuman Anda. Tidak diberikan pada Adi Hidayat, tidak diberikan pada si Fulan, tapi pada Anda, karena Anda yang dianggap mampu. Allah yakin dengan Anda, kenapa Anda tidak yakin dengan diri sendiri? Makanya ketika seseorang dipercaya oleh Allah, dia akan bahagia. Anda dipercaya oleh Ustaz saja, gembiranya luar biasa. Kenapa Anda tidak gembira ketika dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini enggak usah mengeluh. Ya Allah, kok saya? Why me? Why not, kata Allah? Kenapa tidak? Yeah. Jelas ya? Jadi ini konsepnya teman-teman sekalian. Di sekarang kalau dapat ujian bahagia atau tidak? Luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jangan mengeluh yang di luar kalau suasana dinginnya beda dengan yang di dalam, ya kan? Tapi belum selesai bahasan kita. Jangan mengeluh kalau ada persoalan, cari solusinya. Bagaimana caranya bisa bahagia? Karena tidak setiap orang yang diuji bisa bahagia. Rumusnya, jadi orang sabar. Nah sekarang, saya mau turunkan dulu sebelum bahas tentang sabar. Karena ini belum dijelaskan seperti apa kita harus sabar. Ustaz, saya sabar, Ustaz. Sabar. Tapi menangis gitu. Tapi tidak terlihat karena kebahagiaan dalam dirinya. Ya. Sabar pas. Sabar. Sabar, saya sabar. Oh, Masya Allah. Sabar tapi merusak benda. Sabar tapi membanting pintu. Sabar tapi mecahin piring. Itu bukan sabar. Kita nanti turunkan beberapa penjelasan apa yang dimaksud dengan sabar di sini. Tapi saya simpan dulu penjelasan ini. Saya pengen turunkan dulu begini. Sekarang lihat baik-baik. Allah turunkan dulu keterangan pada kita. Kenapa Anda mesti sabar menjalani aktivitas ini? Apa manfaat dari sabar? Apa keutamaannya? Nanti kita kaitkan dengan Al-Quran. Baru kita bahas di akhir bagaimana cara sabar itu. Perhatikan baik-baik. Ketika Anda sabar dalam menghadapi tantangan kehidupan, teman-teman sekalian, maka ternyata disebutkan oleh Al-Quran, kenapa orang sabar ini begitu gembira? Karena dia tahu sabar itu bisa mendekatkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 153. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda kembalikan ke sini, wa basyiris sabirin, as-sabirin. Berikan kabar gembira pada orang-orang sabar, as-sabirin. Di ayat ini, innallaha ma'as-sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang sabar. Ma'a di sini ma'iyah, dekat artinya. Allah dekat dengan orang-orang sabar, dekat dengan Allah. Masya Allah. Maaf. Sini. Seorang pimpinan mau dekat dengan atasan? Mau. Seorang ibu mau dekat dengan anaknya? Mau. Baik. Mohon maaf. Jamaah umumnya ingin dekat dengan panutannya, dengan ustadznya, kiainya, habibnya, dan sebagainya. Pertanyaan saya, jika dunia saja dikejar dengan kedekatannya, siapa yang tidak ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Saya tanya pada Anda, boleh angkat tangan. Siapa yang tidak ingin dekat dengan Allah? Boleh angkat tangannya. Dan saya suruh pulang. Karena mustahil Anda datang ke sini kecuali Anda ingin mendekat kepada Allah. Itu yang membuat Anda hadir di sini. Saya tidak pernah mengundang Anda karena saya umumnya tidak kenal Anda. Dan siapa Adi Hidayat di sini? Tidak, ini rumah Allah, bukan rumah Adi Hidayat. Siapa yang bisa meringankan langkah Anda sehingga Anda bisa menepikan aktivitas di malam hari ini? Anda bisa memilih untuk istirahat. Anda bisa memilih untuk refreshing. Kenapa Anda tinggalkan itu semua? Kalau bukan untuk mendekati Allah, mustahil ringan langkah Anda untuk kesini. Sekarang perhatikan baik-baik. Jadi ketika Allah berikan ujian pada kita dan diminta kita untuk sabar, ternyata Masya Allah, hadiah utama yang pertama adalah, hadiah utamanya sabar ini ternyata akan mendekatkan Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Allah turunkan ujian kepada Anda, sebetulnya bukan ingin membuat Anda bermasalah, tapi akan mendekatkan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei yang mau dekat, sini saya berikan ya, dengan itu dekat dengan saya, dengan itu dekat dengan saya. Paham sampai sini? Kalau setiap orang diuji paham bahwa dengan ujian dia bisa lebih dekat dengan Allah, saya kira mustahil ada orang-orang yang menolak ujian itu. Mau dekat dengan Allah? Saya buat persamaan. Dekat dengan Allah sama dengan senang ujian. Ujian sama dengan masalah. Orang yang senang ingin dekat dengan Allah berarti dia senang dengan masalah. Pertanyaan saya, siapa yang ingin punya masalah? Boleh angkat tangan? Ulang, siapa yang ingin dekat dengan Allah? Boleh angkat tangan? Masya Allah. Turun, siapa yang ingin punya masalah? Anda ini gak konsisten. Kalau Anda ingin dekat dengan Allah, artinya Anda harus senang dengan masalah. Karena jalan menuju Allah itu dengan masalah. Kalau gak ada masalah, bagaimana ada pahalanya? Kalau tidak ada masalah, bagaimana membangun kedekatannya? Siapa yang ingin masuk SMP, dia harus dengan melewati ujian. Siapa yang mau masuk kampus, dia harus tes dulu. Mustahil masuk kampus kalau enggak ada tes untuk mengawalinya. Jadi artinya orang yang ingin masuk ke kampus, dia sudah siap dengan ujian dan tesnya. Paham? Ingin punya masalah atau tidak? Ayo, renungkan sampai malam nanti ya. Sekarang, perhatikan sini. Saya belum sampai pada ahli Quran. Nanti ada yang paling dahsyat yang ingin saya sampaikan. Sekarang, persamaan berikutnya. Lihat. Hidup sama dengan aktivitas, aktivitas sama dengan ujian, ujian sama dengan sabar, sabar sama dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hidup, yang ingin dekat dengan Allah, dia pasti akan menerima ujian. Dan dia senang dengan ujian. Fokus. Kalau dekat dengan pimpinan, akses mudah tidak? Mudah ya. Fasilitas lengkap tidak? Lengkap, Masya Allah. Perhatikan baik-baik. Kalau orang dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Makanya ketika ada orang dekat dengan Allah, surganya pun spesial. Saking dekatnya, semua malaikat diminta menyambut orang-orang ini di semua pintu surga. Semuanya. Dan hebatnya, orang yang lulus ini nanti ada yang bisa membawa bapaknya, membawa pasangannya, membawa keluarganya, anak cucunya, dirangkul untuk masuk ke dalam surga. Dan ketika masuk ke dalam surga, Allah perintahkan malaikat untuk menyambut mereka semua di setiap pintu surga. Saking dekatnya dengan Allah, semua malaikat diperintahkan. Perhatikan baik-baik. Quran surah 13, ayat ke-24-nya. Kalau mau dibuka dari ayat 23, silahkan. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ada orang-orang yang akan masuk ke dalam surga adn. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ. Dan dia menarik bapak-bapaknya yang saleh. Maksudnya bapak-bapaknya dia. Ya, yang barangkali mohon maaf, amalnya biasa-biasa, tapi sering meninggalkan maksiat. Tarik sama anaknya. Fokus. وَأَزْوَاجِهِمْ. Pasangan-pasangannya. Nanti kita lihat amalannya apa orang ini. Jadi kalau suami narik istrinya. Istri narik suaminya. Sepanjang tidak melakukan dosa besar. وَذُرِيَّنْتِهِمْ. Dan anak keturunannya. Jadi ada aulad, ada dzurriyah, itu beda. Kalau aulad, itu anak langsung. Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 233, paling kanan sebelah bawah. Seorang ibu menyusui anaknya, bahasanya aulad. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Ibu memberikan ASI pada anak yang baru dilahirkannya. Berikan ASI-nya, itu aulad namanya. Tapi kalau dzurriyah, anak Anda punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi. Sampai kehidupan berakhir, keturunan Anda ada. Dia muslim, dia beriman pada Allah, meninggalkan dosa besar. Itu bisa dirangkul. Maksud saya, ada keluarga besar, semuanya masuk ke dalam surga. Pada saat itu Allah perintahkan malaikat sambut mereka di setiap pintu surga. Perhatikan bahasa saya belum sampaikan pada Anda apa amalan keluarga besar ini. Tapi yang mau saya sampaikan, kalimat sambutan malaikat dibuka dengan kalimat, lihat ayat 24-nya. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat. Kalian bisa masuk surga karena sabar saat menjalani kehidupan di dunia itu. Sabar. Jadi ternyata, sabar itu saat Allah hadirkan di dunia, lewat persoalan-persoalan di hidup, masalah itu bukan menjadikan hidup Anda bermasalah, bukan. Tapi ternyata masalah itu bisa mengantarkan Anda ke surga terbaik yang Anda bisa masuki. Siapa di antara antum yang tidak mau disambut oleh para malaikat? Siapa yang tidak ingin dekat dengan Allah? Dan ahli sabar masuk surganya spesial. Disambut semua malaikat. Dikatakan, salamun alaikum bima sabartum. Wal malaikat yadukhuluna alaihim min kulli babin. Malaikat masuk ke dalam kepada mereka menyambut di setiap pintu surga. Salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbaddar. Selamat ya, bisa masuk ke sini tempat yang paling enak dan abadi. Kalian telah sabar-sabar saat di dunia. Jadi, perhatikan. Fokus ke sini. Apa hubungan dengan para penghafal Al-Quran? Jika urusan dunia saja yang bisa membuat Anda lancar dalam urusan kehidupan dunia, bisa mendekatkan Anda dengan Allah, disambut di surga, maka bagaimana dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran? Bukankah Al-Quran firman Allah? Otomatis Anda menghafal firmannya, artinya Anda mencoba mendekat jauh kepada Allah dibandingkan yang lainnya. Ada orang ingin dekat dengan Allah, tapi lewat dunia, cari pekerjaan yang halal, lewat rumah tangga, lewat belajar. Yang ini mendekat kepada Allah lewat kalamnya langsung, dia hafalkan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau aktivitas biasa saja butuh sabar, apalagi menghafal Quran. Paham maksudnya? Jadi kalau kita datang ke sini aja sabar, bekerja aja sabar, sekarang pencuri aja sabar, Pak. Pencuri bisa sabar. Saya sering ilustrasikan, ada 3 orang nih. Satu bosnya, yang kedua anak buahnya, yang ketiga anak baru nyuri. Sedang praktik. Tiba-tiba yang baru sedang diuji, nyuri motor. Begitu mau nyuri agak kesulitan. Bos, susah. Kata bosnya, sabar, terusin, sabar. Orang nonton bola bisa sabar. Nunggu sampai malam. Wah, MU nih, MU. Lawan Sevilla. Masya Allah. Padahal 0-0. Coba cek, saya nggak nonton, nggak ada kerjaan. Walaupun saya tahu hasilnya. Madrid menang 3-1 lawan PSG kemarin. Kira-kira Neymar yang mau masukin, ternyata bukan. Masya Allah, pertama PSG 1-0. Dibalas kemudian oleh Ronaldo. Penalti sih, bolanya agak ngangkat dikit. Agak aneh juga tuh, belum ditendang udah ngangkat ya. Saya tahu saya. Tapi saya nggak nonton, nggak ada kerjaan beneran. Kedua pakai dengkul ya. Ketiga kemudian Marcelo. Ya operan kemudian dari kiri, set, diterima langsung tembak. Apa sih? Tapi saya tidak nonton, nggak ada kerjaan. Gak ada kerjaan ngabisin waktu di situ. Kenapa? Anda bisa sabar nonton bola. Kenapa Anda gak bisa sabar dengan tahajud? Orang maksiat bisa sabar. Kenapa Anda taat tidak bisa sabar? Dan kesabaran tertinggi adalah kesabaran saat menghafal firman Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Anda langsung berhadapan dengan sang pencipta di situ. Menghafal firmannya. Kalau urusan untuk dunia bisa sabar, kenapa urusan untuk firman Allah kita tidak bisa sabar? Makanya orang-orang yang sabar dari penghafal Quran diberikan ayat spesial di dalamnya. Perhatikan baik-baik. Buka Quran surah 13 tadi, ayat 23-24. Tinggalkan bolanya. PSG menang. Menangis. 3-1. Tapi Persija menang kemarin dia, 3-0. Baik. Alhamdulillah. Persija itu mana ya? Jakarta ya? Ah, Jakarta. Alhamdulillah. Gubernurnya siapa? Ah, alhamdulillah. Halo? Sudah di sini? Ini sudah. Di sana ada Real Madrid, di sini ada Real Masjid. Di sana ada best player, di sini ada best prayer. Di sana main, sini sholat. Di sana Madrid, sini masjid. Kita ada tawaran, siapa yang mau mendekat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang perhatikan, Quran surah ke-13, ayat 23. Lihat ayatnya. Bukankah di situ disebutkan, jannatu adnin yadkhuluna. Ada orang-orang yang masuk surga adn. Masya Allah, indah sekali. Jannatu adnin, insyaAllah, yadkhulunah. Sekarang, buka Quran, surah ke-35 Fatir, ayat 32-33. Anda lihat ayat 33-nya yang saya bulati, sebelah kiri paling atas. Kiri. Ada? Sudah? Coba lihat ayat 33-nya langsung dulu, langsung. Di ayat Quran surah 13 ayat 23 disebut jannatu adnin yadkhulunaha. Di Quran surah 35 Fatir ayat 33 kalimat yang sama, jannatu adnin yadkhulunaha. Ada? Perhatikan, kalimatnya sama persis, sama persis. Kalau kita ingin turunkan kalimatnya di Quran surah 13 ayat 23, Allah menyampaikan ada keluarga besar yang masuk ke dalam surga, disambut oleh para malaikat. Surganya surga adn dan indah sekali. Siapa di antara keluarga besar itu? Ditafsirkan di Quran surah 35 ayat 33. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Ada orang-orang yang masuk surga adn, sekeluarga besar, tapi bukan kalangan biasa. Karena keluarga besar ini akan dipimpin oleh orang-orang yang dihiasi dengan perhiasan yang luar biasa. Yuhallawna fiha min asawir. Masya Allah. Maaf, maaf teman-teman. Dia menggunakan gelang-gelang yang sangat indah. Bahkan kemudian terpancar seperti mutiara. Walibasuhum fiha harir. Pakaiannya sutra begitu gemilang. Dicirkanlah kemudian di At-Tirmidzi. Nomor hadis 2915. Siapa orang ini? Ternyata ahli Al-Quran. Yang saat di dunia dia sabar menghafal Al-Quran. Dia begitu sabar, sabar, sabar. Allahu Akbar. Di akhirat nanti, orang ini bisa membawa keluarganya masuk ke dalam surga. Perhatikan cara masuknya. Begitu dia mau masuk surga, kemudian difirmankannya bicara, Allahumma halli, ya Allah, mohon hiasi. Dari ayat tadi, yuhallawna fiya, kata Qur'an, ya Allahumma halli. Ya Allah, hiasi penghafal Qur'an, bedakan dengan yang bukan penghafal. Fayulbasu ilaihi tajul karamah. Maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Saat dipakaikan itu dipanggil kedua orang tuanya. Kembali ke Quran surah 13 ayat 23. Wa man salaha min abaihim. Bapak ibunya yang soleh dipanggil. Yang tidak bermaksiat. Yang tidak melakukan dosa besar. Panjang dia ada iman dalam dirinya. Perhatikan. Fadilah penghafal Quran dengan izin Allah. Quran memberikan syafaat pada dirinya. Dipanggil orang tuanya. Perintahkan untuk diberikan mahkota berbeda. Anaknya penghafal Quran diminta memakaikan mahkota itu di kepala kedua orang tuanya. Kata Nabi, cahayanya lebih terang dibandingkan dengan cahaya mentari yang masuk ke dalam rumah kita. Perhatikan, ada anak penghafal Quran. Dan hafalnya luar biasa. Begitu di akhirat sebelum masuk surga dipanggil. Berikan mahkota di kepalanya, panggil orang tuanya. Setelah itu, hei, pakaikan ini di kepala kedua orang tuamu. Orang tua mana yang tak bangga pada saat itu diumumkan di semua makhluk alam semesta. Tanya saya, apa yang sudah Anda siapkan untuk pertemuan di hari nanti? Makanya wajar, saya tuh seringkali merenung. Ini rahasianya ya Allah. Anak-anak Palestina, kemudian mereka cepat kembali kepadamu. Wafat, anak-anak Syria. Karena mungkin dari kecilnya sudah jadi ahli Quran. Hafal Quran, rata-rata 30 juz. Yang sedikit 15 juz, 12 juz. Mungkin Allah sayang dengan mereka, cepat pulang kamu. Sesuai dengan ajalnya. Ini di alam kubur lebih enak, di akhirat lebih bagus. Kan saya sering katakan pada Anda, canda anak kecil para penghafal Quran di Palestina sekitarannya, itu kalau sudah 30 juz, dia candai temannya. Kalau saya sudah di atas, kamu di bawah saya dadahin ya. Anda ada di mana? Duhai teman-teman yang banyak mengejar dunia, tidak salah. Tapi pernahkah dunia itu Anda gunakan untuk meraih kemuliaan akhirat Anda? Ini poinnya. Dan Allah sudah tawarkan, saya katakan bukan cerita, tawaran Anda supaya masuk di dalamnya. Dan ketika diberikan mahkota itu, kata Qurannya Allah mazid. Ya Allah, tambahkan pada penghafal, bedakan dengan yang bukan penghafal. Bedakan dengan fasilitator. Fayulbasu ilaihi libas al-karamah. Maka dipakaikan di badannya, tubuhnya, pakaian kehormatan. Bahasa Qur'annya, walibasuhum fiya harir. Dia menggunakan baju sutra yang sangat indah. Jubahnya jubah kehormatan, pakaiannya pakaian kehormatan. Lalu difirmankan oleh Allah. Waqra, waqar. Ayo baca, ayo naik ke surga yang paling tinggi. Fa inna akhiru kira'atika, fa inna akhiru kira'atika akhiru manzinatika. Akhir bacaan Quranmu yang biasa engkau bacakan di dunia, itulah tempat tinggalmu. Jadi begitu dia baca, naik, naik. Semakin naik, beda levelnya. Semakin naik, bertampak keindahannya. Dia ada level naik, naik, naik. Dan bacaannya pun tartil. Karena ketika dilihat, indah. Gak mau lepas dari situ. Cuman ketika dia baca, dari awal ya, gak bisa dibalik. Ya Allah, dari Anas bisa enggak? Gak bisa. Dari awal. Di begitu naik, naik, naik. Akhir bacaan, begitu berakhir, disitulah tempat tinggal yang tertinggi. Dan hebatnya, dia gandeng bapak ibunya. Kalau dia suami, gandeng istrinya. Kalau dia istri, gandeng suaminya. Dan dia gandeng keturunan-keturunannya. Sekarang pertanyaannya, ada tawaran dari Allah untuk memasukkan Anda satu keluarga besar ke situ. Hadiahnya besar. Kalau hadiahnya cuma power bank, barangkali gak terlalu sabar Anda. Tapi ini surga, chestnya mesti kuat. Karena itu jangan salah ketika Allah tawarkan kita untuk menghafal. Anda mesti sabar di dalamnya. Karena ujian penghafal Quran lebih banyak dibanding yang lain. Ada ujian kita pesimis, ada tiba-tiba malas, ada tiba-tiba gak ada waktu. Ingat baik-baik. Ketika Anda menghadapi tantangan seperti itu, bayangkan ayat-ayat surganya. Begitu menghafal, Al-Baqarah 282 panjang. Baru dilihat udah panjang. Ya Allah. Bismillah. Ibu saya ya Allah. Saya ingin menghafal untuk ibu saya. Untuk saya ya Allah. Saya ingin surga ya Allah. Berikan kemudahan. Bismillah. Sabar. Bismillah. Sabar. Sabar. Kuatkan jiwa. Panjang ya Allah. Biarnya lebih kuat. Paham ya? Jadi ketika Anda merasakan hal-hal demikian, kembalikan pada suasana tadi. Sabar, sabar, sabar. Apa itu sabar? Sabar itu bukan menerima apa adanya. Sabar itu menerima ketentuan Allah dengan berikhtiar maksimal menyelesaikannya. Saya ulang, menerima ketentuan Allah dengan berikhtiar maksimal menyelesaikannya. Jadi begitu Anda misalnya, maaf, ada teman Anda menghafal 10 ayat dalam 2 menit. Anda sudah 2 jam, gak hafal-hafal. Sabar, terima dulu. Oh, mungkin Allah ingin berikan yang terbaik bagi saya. Ingat pertemuan yang lalu. Mungkin Allah ingin berikan pahalanya lebih dari saya. Supaya melancarkan lisan saya. Bismillah. Dan Anda jangan diam, selesaikan masalah itu. Kenapa saya tidak bisa cepat? Bismillah, saya cek lagi. Apa ada yang keliru gak dari makanan saya? Ada yang keliru gak dari niat saya? Bismillah, perbaiki lagi. Ketika Anda sudah bisa mengatasi itu, kadang-kadang Allah uji Anda di satu halaman 2 hari. Tapi nanti Anda bisa dapatkan 10 halaman cuma dalam 30 menit. Bisa terjadi. Silahkan kalau gak percaya. Anda mulai menghafal ya. Nanti Anda temukan sulit-sulit di awal tuh. Ada satu halaman 10 hari gak selesai-selesai. Tapi nanti Anda akan lihat. Begitu Anda sabar melewati itu, Anda akan dapatkan hal yang luar biasa. Tiba-tiba bisa terjadi 100 halaman 10 menit. Masya Allah. Jangan ketawa dulu, cobain. Kalau Anda gak percaya silahkan. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti terasa bedanya. Akan lain. Cek kalau gak percaya. Allahu Akbar. Sabar. Jelas ya? Nah, jadi inilah esensinya sabar ketika kita menghafal Al-Quran. Teman-teman sekalian, ketika Anda menghafal, ingat ada kesulitan, sabar atasi itu. Terima dulu, jangan mengeluh. Jangan ada keluar kata-kata yang membuat kita berlepas diri dari itu. Kok susah ya? Kok panjang ya? Kok gak seperti yang disampaikan Ustadz ya? Katanya cepat, tapi kok cepat lupa? Kan? Katanya cepat, tapi kok cepat sulit untuk mendapatinya? Itulah macam-macam. Itu buang jauh-jauh. Bismillah, sabar, sabar. Surga ya Allah. Ya Allah, bapak saya ya Allah. Anak saya ya Allah. Ibu saya ya Allah. Hadirkan itu. Tapi ini bukan paksaan. Karena turunlah kemudian Quran surah 52 ayat 21. At-Tur. Paling kiri sebelah atas. Perhatikan tawaran Quran ini. Indah tanpa memaksa. Tapi menyentuh ke dalam hati. Ingat, sesuatu yang menyentuh ke dalam hati, maka Anda dapatkan sepenuhnya. Sentuhlah dia tepat di hatimu, maka engkau bisa miliki dia selamanya. Jadi lihat, ada bahasa Quran menyentuh ke dalam hati kita, maka Allah menyentuh ke dalam diri kita untuk bisa meraihnya. Perhatikan baik-baik. Walladzina amanu. Dan para orang tua yang beriman itu. Sudah pasti beramal saleh. Wattaba'athum dhiyyatuhum biimanin. Lalu dia menyiapkan anak cucunya untuk mengikuti amalannya dengan imannya. Lihat, alhaqna bihim dhurriyyatahum. Ini ayat umum. Kami akan mulhaqkan. Mulhaq itu berdempetan begini, berdampingan. Kami akan sandingkan mereka berdampingan, dempet. Jadi kalau tadi kan surganya aja. Sekarang bagaimana cara masuk surganya? Kata Quran di ayat lain, nempel begini. Anda pernah lihat footnote kalau baca buku? Footnote kan nempel di bawah kan dengan isinya? Nah ini mulhaq namanya. Kalau jalan berbarengan nempel gini, mulhaq. Ada orang masuk surga, keluarga besar, mulhaq, nempel begini. Masya Allah, bergandengan nempel. Suami, istri, bapak, ibu. Yang lain nonton. Assalamualaikum. Masuk. Apakah Anda termasuk di dalamnya? Mulhaq. Al-haq nabihim zurniyatahum. Tapi tidak sampai sini. Tawarannya, wa ma alatsnahum min amalihim min syai. Kata Allah, kami enggak akan sia-siakan. Kalau ada di antara ibu dan anak atau keluarga itu ingin memulai amalan itu. Kalau dalam konteks menghafal Quran, misal orang tuanya menyekolahkan anaknya ke tempat hafalan Quran. Maka setiap anak belajar mengantarkan pahala untuk orang tuanya. Dicatat itu. Sambil orang tuanya menghafal, anak menghafal, orang tua menghafal. Apa yang sekedar kesanggupan kita? Kesanggupan kita itu yang kita maksimalkan. Atau sebaliknya, ada orang tua untuk anak, ada anak untuk orang tua. Misal, orang tua telah meninggal dunia. Ada bekal yang diberikan. Maka dia berusaha menghafalkannya sambil berdoa, ya Allah muliakan ayah ibu saya. Ya Allah. Saya berusaha menghafal Quran, ya Allah. Untuk memuliakan ayah dan ibu saya dengan izinmu, ya Rabb. Engkau yang firmankan dalam Quran. Kalau penghafal Quran bisa menggandeng bapak ibunya. Maka saya berusaha untuk menghafal, untuk menggandeng ayah saya, ya Rabb. Saya gak bisa menggandengnya dalam kehidupan dunia. Setidaknya beri saya kesempatan menggandengnya di akhirat nanti. Coba bisa lakukan itu. Ya, kullum ri'im bima kasamarahin. Tapi saya gak maksa, kata Allah. Setiap orang akan tergadai dengan usahanya. Kalau Anda ingin abaikan pesan ini, silahkan terserah Anda. Tapi satu saat Anda akan rasakan bagaimana pedihnya perpisahan yang abadi. Tapi kalau Anda ingin kerjakan itu, ini kesempatannya. Karena kalau sudah wafat di hadapan Allah, sudah gak ada kesempatan balik. Karena itu saya ingin mengajak pada kita semua, mari kita bersabar untuk memulai membuka lembaran hidup kita. Setidaknya mulai jalani hidup kita dengan lebih baik daripada sebelumnya. Ayo, alhamdulillah. Walaupun satu ayat, bismillah. Daripada tidak sama sekali. Dan di situ dicatat ikhtiar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. sudah ada wakilah nas yang qat'i bahwa Nabi Nuh selevel Nabi berpisah dengan anak, Nabi Lut berpisah dengan istrinya. Itu ditampilkan pada kita bukan untuk menjadi dongeng dan kisah yang ditontonkan, tapi jadi tuntunan supaya kita tidak menciptakan suasana itu lagi di masa depan kita. Pilihan bagi kita. Kata saya mengajak, ayo perbaiki diri kita. Ayo kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kita semuanya insyaallah. Itu gambaran pertemuan hari ini. Jadi saya cukupkan dulu supaya kita bisa mudah mencernanya. Dan ada banyak hal yang mesti kita bincangkan kemudian. Mohon izin menyampaikan beberapa pengumuman. Pertama, saya mohon maaf barangkali untuk pertanyaan ini belum bisa saya jawab sekarang karena waktu kita agak terbatas untuk hari ini. Yang kedua, ini saya ingin fokus Anda di dalamnya. Kita berusaha untuk menebarkan nilai-nilai kebaikan yang sekiranya mampu memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu program yang kita canangkan berusaha mendekatkan diri pada Al-Qur'an dan Sunnah, yuk kita maksimalkan. Kami berikhtiar mencetak buku, ada juga mushaf. Insyaallah mushaf At-Taisir untuk bulan depan akan dicetak lagi 5000 eksemplar. Mudah-mudahan nanti bisa kita bagikan kembali. Buku ini juga akan dicetak yang untuk wakaf lagi sekitar berapa ya? 1000-2000 eksemplar insyaallah. Ada tambahan lagi. Tapi nanti insyaallah bagi teman-teman dan kita semua yang ingin memilikinya, tinggal nanti terhubung saja. Nanti sistemnya silahkan dilihat saja bagaimana teknis yang bisa didapatkan. Tapi kalau ada untuk jatah wakaf yang hadir setiap pekan, kita akan coba buka untuk bagikan apa yang kita punya supaya menyebar kebaikannya. Bagi yang belum dapat, tidak usah ribut berdiskusi. Termasuk teman-teman yang di media sosial, tidak usah banyak diperdebatkan. Anda bisa tunggu sejenak atau terhubung dengan materi kita di setiap pekan. Karena buku ini akan dibahas dalam setiap pekan pertemuan kita. Jelas? Dua, fokus baik-baik. Mulai yang akan datang. Kalau sekarang saya baru berikan PR. Saya ingat insya Allah, saya tidak lupa dengan PR. Anda kan dapat PR kan? Satu halaman An-Naba. Jangan kira saya lupa, saya ingat insya Allah. Baik, jelas ya? Ya bola saja saya ingat. PR apa lagi gitu kan? Tapi saya enggak nonton bola, enggak ada kerjaan. Balikkan lagi. Anda punya hafalan kan? 30 ayat masih ingat? Baik, enggak apa-apa saya berikan waktu untuk pekan depan saya cek. Ya? Di pas awal saya masuk, kita langsung Quran. Itu teknisnya. Ingat ya, satu halaman ayat 1-30. Suratnya apa? Naba. Ingat An-Naba, Naba bukan Nas. Ingat, bukan Nas. An-Naba, ba An-Naba. Ingat ya? Baik. Berapa ayat? Ingat 30 ayat. Bukan cuma ayatnya, karena saya telah terangkan pada Anda mulai dari posisinya, mulai dari macam-macamnya. Di saat saya buka sesi kita malam Jumat ini, saya akan buka langsung dengan Al-Qur'an. Teman-teman, ayat 10, ayat 15, ayat 5. Posisi mana? Surat kesekian. Siap insyaAllah? Siap. Semangat ya? Siap sabar insyaAllah? Siap. Yakin? Yakin. Baik. Nah, nanti mulai yang akan datang, sesi yang terakhirnya, saya akan jelaskan, jadi dibagi dua. Ini bagian awal, ini bagian akhir. Ya, bagian akhirnya kita mulai dari juz 30 dulu. Di sebelum habis kajian, saya berikan cara cepat untuk menghafalkannya. Jelas ya? Tapi ingat baik-baik ini, karena saya masih manusia, Anda juga manusia, dan sampai kiamat pun saya tetap manusia, dan sifat manusia disebut dengan insan, dari kata nisyan, artinya lupa. Dan lupa itu bersanding dengan salah. Karena itu di Quran, nisyan dari kata nasya. Salah khata, akhta. Quran surah 2, ayat 286. Rabbana la tu'akhidna inna sina au. Karena saya masih manusia yang mungkin lupa dan salah, pasti akan didapati di buku ini, beberapa kekurangan-kekurangan. Sambil kita belajar, sambil kita evaluasi. Terutama yang ini nanti. Karena ini nanti sistem komputernya mungkin agak beda dengan yang dipercetakan. Karena itu ada, Anda akan temukan mungkin ada lompatan atau ada kekurangan yang salah. Itu gak ada masalah. Maksud saya gak ada masalah. Kita cantumkan, kita sama-sama perbaiki. Dan bukan aib kita menyadari kesalahan. Jelas ya? Misal, ini ada tertulis An-Naba di atasnya Al-Mursalat. Mungkin nanti ada copy paste di situ yang kemudian lompat dan keliru. Dan kalau keliru, akui keliru. Dan tidak usah mengumbar aib kemudian di situ untuk menutup itu semua. Tidak. Saya pun dalam taklim begitu. Pasti ada kelirunya. Mustahil sempurna semua. Mustahil. Saya punya catatan kekeliruan-kekeliruan. Ada yang mengingatkan yang lain. Saya catat. Alhamdulillah. Ada sahabat-sahabat kami. Alhamdulillah kita terima dengan baik. Misal saya pernah misalnya mengimami. Dan itu ayat yang biasa kita baca. Ya qaulan karima saya baca qaulan ma'rufah. Dan itu kadar Allah ada dalam rekaman disampaikan. Dan saya temukan Allahu Akbar. Saya keliru. Dan di belakang tidak mengingatkan. Bisa jadi terjadi. Padahal itu ayat terus kita baca, rajin kita baca, dan kita juga sudah menghafalkannya, dan bisa keliru. Tapi kan saya tidak harus menyalahkan orang lain. Saya katakan, Imam Masjidil Haram juga keliru. Untuk apa? Bawa-bawa Imam Masjidil Haram. Saya yang salah, orang lain disalahkan. Kita akui kita salah. Saya menyebut dalam riwayat Ibnu Katsir yang imam yang menuliskan kitab tafsir. Padahal bukan maksudnya. Kita tahu kiraat, kita hafal kiraat, kita salah di situ. Ada yang menarik. Saya menyebutkan misalnya Malik bin Anas, anaknya anak Anas bin Malik, sahabat besar, dia itu keliru. Dan gak perlu banyak alasan, keliru. Unik ya, saya punya kitabnya, bahkan saya bawa. Saya tinggal di negeri Imam Malik. Saya punya kitabnya yang bahasa Arab, yang bahasa Indonesia. Tapi Allah masih menanamkan kekeliruan di lisan. Itu yang menarik. Kenapa? Saya pelajari, saya renungi salah satunya. Ternyata, jika ada penilaian manusia terlampau berlebihan pada seorang hamba, disitulah sifat kecemburuan Allah itu turun. Maka salah satunya adalah, saya tetap manusia. Dalam setiap paparan saya, pasti ada kekurangan di situ. Jadi jangan terlalu berlebihan mengkultuskan seorang Adi Hidayat. Jangan kultuskan, karena saya manusia. Proporsional saja. Jika ada yang baik, terima. Ada yang kurang, tinggalkan. Ada yang baik di ustadz lain, itu yang diambil. Dan ketika kita manhajnya seperti itu, ringan kehidupan kita. Jadi jangan dianggap semua pasti benar yang hadir dari dalam diri saya. Ketika orang menyimpulkan ini pasti benar, maka Allah akan titipkan kesalahan untuk diketahui bahwa dia tetap manusia. Paham ya? Itu bukan aib dalam kehidupan kita. Sepanjang itu bukan pemikiran-pemikiran. Kalau salah nama kan gampang, bisa direvisi. Ini nama yang benar, apa salahnya? Tapi kalau pemikiran, itu yang tidak tepat. Dan tidak mudah bagi seorang ustaz untuk mengatakan saya keliru, tinggalkan saya. Saya ambil contoh begini. Saya keliru mengatakan Imam Malik, anaknya Anas bin Malik, sahabat besar. Sekalipun saya hafal dan tahu turunan-turunan, tapi bisa keliru. Dan kita katakan, itu salah ya. Tolong jangan ambil yang ini, itu salah. Banyak orang kemudian berbicara begini-begini, dan saya melihat beberapa bagiannya. Nah sekarang, bisakah bersikap adil dalam persoalan ini? Dalam satu poin yang sangat penting. Saya keliru dalam penyebutan nama, tapi semua sepakat bahwa Imam Malik menunaikan kunut. Lalu Anda mengatakan kunut bid'ah, bahkan bid'ahnya dengan tersesat. Dan tidak tepat kemudian bermakmum di belakang orang kunut. Anda menyoal Imam Malik dengan namanya, dan kemudian kita meralat bahwa itu salah. Sekarang saya meminta pada Anda, bisa nggak melakukan yang sama dengan apa yang saya sampaikan? Anda meralat bahwa orang yang kunut itu bukan bid'ah. Anda mengatakan tidak semua orang kunut itu salah. Anda boleh tidak kunut, tapi jangan katakan orang salah ketika dia kunut. Sebab ketika Anda menyebutkan bid'ah, Imam Malik pun sebut Anda bid'ah. Anda menyebut kesalahan di penyebutan nama, tapi sendiri Anda sendiri salah dalam menyimpulkan hukum. Salah menyimpulkan hukum lebih berat dibandingkan dengan salah ketika menyebutkan satu nama. Walaupun itu bukan alasan dalam kehidupan. Paham? Di sinilah teman-teman kita akan diuji dalam kehidupan. Kadang-kadang kita mudah memvonis orang lain, tapi kita sendiri tidak mudah memperbaiki diri. Itu poin besarnya. Tapi itu bukan alasan untuk mengatakan bahwa seorang Adi Hidayat salah. Kalau Anda menemukan kesalahan pada diri saya, cepat sampaikan. Lalu saya perbaiki, saya lihat. Kalau memang keliru, saya akan katakan, ini keliru ya, tolong tinggalkan ini. Tapi kalau benar, tidak perlu Anda publish kemana-mana, karena itu titipan Allah yang bisa kita amalkan. Jelas di sini? Itu yang terbaik. Dan saya punya sahabat-sahabat yang luar biasa. Kayak punya sahabat dari teman-teman di Salafi, Ustaz Abdullah Saleh Hanrami, itu orang baik. Ilmunya luar biasa. Kalau saya salah menyampaikan, itu beliau tulis SMS. Beliau sampaikan, Ustaz, Syekh, saya lihat video ini antum menyebut Malik anaknya Anas sahabat besar. Mohon pencerahannya. Beliau tidak mengatakan saya keliru. Mohon pencerahannya. Senang, Masya Allah, akhlaknya luar biasa. Dan bagaimana Allah menitipkan bagian-bagian itu dalam kehidupan kita. Ya, di situ, teman-teman sekalian, pesan saya. Terakhir, siapa yang paling jauh? Sudah direncanakan rupanya. Musibah buat saya. Dari mana antum? Jambi, Masya Allah. Lebih jauh daripada antum. Saya antum. Kalah antum di sini, Mas. Jayapura. Antum dari Jayapura langsung ke sini atau tinggal di sini, lahir di Jayapura? Lahir besar di Jayapura. Tinggal di mana? Di Jayapura juga, Masya Allah. Kapan sampai di sini? Boleh ke depan? Hari Selasa. Boleh berdiri? Gak apa-apa. Gak ada yang peduli pada antum. Yang penting antum maju dulu. Peduli dalam artian, ya, suka sama antum lah ini. Kecuali kami semua, insya Allah. Jazakumullah khair. Boleh sini? Berikan mic-nya. Jazakumullah khair. Teman-teman, kita kedatangan tamu dari Jayapura. Alhamdulillah. Nama, Akhil Karim? Nama saya Abdullah. Abdullah, Masya Allah. Ni'mal abdu Abdullah. Kata Nabi, nama terbaik itu adalah Abdullah. Tapi belum selesai. Ma yakumul lail. Kalau dia senang sholat malam. Itu akhirnya. Kenapa berubah dia? Baik, Abdullah, Masya Allah. Jazakallah khair. Langsung dari Jayapura. Kapan kesini? Hari Selasa. Apa tujuannya kesini? Belanja. Terus. Oh, belanja. Gini. Baik, suka lah. Pulang ah. Di sana pasar lagi sepi, jadi baik. Alhamdulillah saya pulang. Alhamdulillah. Jadi mampir ke sini ya. Dari tadi saya putar ke apa? Masjid Al-Ihsan yang sebelah. Baik, itu cabang. Keliling sekolah. Masya Allah. Jazakumullah. Alhamdulillah. Dapat. Sebetulnya bukan salah, tapi itu bagian untuk mengenal banyaknya masjid di sekitar Bekasi. Begitu cara berpikirnya. Baik, jazakumullah. Antum dari Papua dengan siapa? Sendiri. Sendirian? Masya Allah. Terbang ke sini? Ya, bisa terbang, luar biasa. Biasa. Ini pesawat loh. Oh, ini pesawat. Baik, alhamdulillah. Dari pesawat di landing di mana? Bandara Soekarno. Soekarno-Hatta, Masya Allah. Terus jalan ke sini. Jalan, luar biasa. Tidur. Ya, baik. Ya, baik. Dari cara simbolis untuk dari teman kita Papua, masih banyak bagasinya? Masih. Itu bukan jebakan ya, ada kata itu. Baik. Cukup untuk bawa 10 buku? Insya Allah. 20 buku? 10. Oh, 10. Ini sebagai simbolis, satu. Dan tolong teman-teman di Kuantum Akhir, tambahkan lagi 10 buku untuk bawa ke Papua. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bersilaturahim di sana. Jazakumullah khair. Ada yang mau disampaikan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair insyaAllah. Khair insyaAllah, Masya Allah. Ah, baik. Gara-gara Anas bin Malik berkelahi di sana. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Baik. Dari Papua, terbang ke Soekarno-Hatta dan jalan ke sini. Luar biasa. Alhamdulillah. Tolong teman-teman sebelum nanti panitia berpulang ke Papua, bukan ke ini, nanti tolong dititipkan buku untuk dibawakan oleh kawan kita sampai dengan ke Papua insyaallah. Jambi? Ada yang lebih jauh dari Jambi? Masya Allah, kalah lagi Anda. Mohon maaf Pak ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Ya. Saya belum minta berdiri Mas. Baik, dua orang saja, Jambi dengan Riau, boleh berdiri, boleh mendekat kemari. Panitia, boleh minta satu lagi bukunya? Ang Deni? Ya, boleh dipegang mic-nya. Nama siapa? Adi. Ya? Adi. Adi? Ya. Mas Adi, kapan datang ke sini? Antum dari mana? Coba sini. Oh, Masya Allah, ada empat. Baik. Mas Adi, Zakallah. Kapan sampai sini? Saya merantau. Oh, merantau. Masya Allah. Baik. Jadi tinggalnya di mana? Di Grogol. Grogol. Sudah lama di Grogol? Sudah 6 bulan. 6 bulan. Jadi orang Riau, KTP Riau tinggal di Grogol. Ya? Sama mas dengan yang kemarin. Dari mana? Surabaya. Oh. Apakah Surabaya? Bukan. Tinggal di Bekasi, lahir di Surabaya. Eh? Ini buat antum. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Nama siapa? Nama saya Fadlan Ustaz. Fadlan, Masya Allah. Temukan kalimat Fadlan di Quran. Fadlan minallahi wa ni'mah. Huh? Ya. Fadlan minallahi wa ni'mah. Surat apa? Ayat berapa? Fadla minallahi wa ridwana. Quran surah ke 48 ayat 29. Yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Baik, Mas Fadlan sama siapa kesini? Saya sama teman Ustaz. Sama? Teman. Teman. Ada temannya? Ada, namanya Erik Ustaz. Oh, baik, jazakallah. Antum langsung dari Jambi kesini? Dari Jambi ke Jakarta hari Rabu. Kapan kemarin? Itu? Rabu. Ya. Kemarin Rabu, baik. Hari Rabu. Rencananya mau kemana setelah ini? Abis dari sini ke bandara langsung Ustaz. Langsung pulang ke Jambi. Dari sini langsung ke bandara? Ada pesawatnya berapa? Pesawatnya subuh Ustaz. Jam subuh, 5:30. Tayyip. Mas Denny tolong catat. Untuk beliau tiketnya kita ganti ya. Untuk tujuan kemarin. Insya Allah kita ganti tiket pulang perginya. Tolong nanti namanya dicatatkan. Baik. Apa yang mau disampaikan? Alhamdulillah Ustaz. Baik, saya beri dua pilihan. Mau buku, mau tiket. Dia istihara dulu ya. Ayo, buku apa tiket? Saya berserah kepada Allah saja Ustaz. Itu yang paling susah. Baik, ini buat Anda. Ini buat teman Anda. Dan nanti tolong dicatat teman-teman akhir, tiketnya kita ganti insya Allah ya. Baik. Grogol tadi? Akhir. Sudah ya? Alhamdulillah. Akhwat, tidak usah maju. tidak usah maju. Akhwat yang paling jauh siapa? Dari mana? Oh baik, tidak ada yang paling jauh ya, berarti dekat-dekat sini. Tidak usah angkat tangan, cukup titipkan saja di panitia. Setelah kajian kita lihat berapa, dua orang barangkali yang kita nanti berikan hadiah dua buku ini untuk yang paling jauh insyaallah dari akhwat ya. Teman-teman, itu yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan malam hari ini. Dan terakhir saya ingatkan, baik-baik, Anda yang sudah daftar di kelas solusi Quran, solas kehidupan Al-Quran, mohon ingat betul, masukkan sesuai dengan pekerjaan Anda atau profesi Anda, dan itu akan berakhir di akhir bulan ini. Jadi akhir bulan kami kemudian rekap keseluruhannya, kami petakan kelasnya, dan insya Allah akan dimulai di pertengahan Maret atau nanti di awal April. Untuk kelas itu akan ada konfirmasi dari Quantum Akhyar. Maaf, tadi ada yang jauh, akhwat? Satu lagi? Satu orang saja? Oh, dari belakang. Baik, satu dengan satu, mohon dititipkan nanti panitia. Satu di sebelah sini, satu di sebelah belakang. Nanti kami akan titipkan. Mas Hanif, coba kesini. Bukan buku, Anda kesini. Antum sini. Boleh diangkat lagi tangannya? Satu itu ya. Satu lagi di belakang, buat wudu. Ya. Ini orangnya ya, Bu ya. Kalau tidak dapat, berarti ini yang bermasalah. Ya, ini saya sudah sampaikan dua ini. Baik, jelas? Ini teman-teman, ini Mas Hanif. Yang kalau Anda cari jadwal, ini orangnya. Jadi kalau misalnya ada undangan, telat dan sebagainya, ini penyebabnya. Ya, saya cuma menerima saja. Ya. Mohon maaf, akhwat, ini akan menikah nanti setelah Idul Fitri, insya Allah. Ya. Jazakumullah khair. Sudah, bocor rahasianya. Terima kasih, Mas Hanif. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. La'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.